السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah di hari yang mendung hujan ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan untuk kita semua kesehatan, badan kita sehat, rezeki kita lapang, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-77, masih tentang kitabun nikah. Terakhir kita telah membaca perkataan Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i, di mana beliau berkata, wa idza khafa nushuzal mar'ah, apabila seorang suami khawatir istrinya melakukan nushuz, artinya durhaka, tidak taat, ya tidak mau melaksanakan perintah suami atau tidak mau memberikan hak-hak suami. Dalam kondisi ini, kata beliau, maka sang suami hendaknya memberikan nasihat. Istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah wasiat kepada para wanita, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahunna khuliqna min dhala. Karena sesungguhnya mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk laki-laki. Dan tulang rusuk itu adalah bengkok. Jika engkau biarkan, maka dia bengkok. Tetapi jika engkau terlalu semangat untuk meluruskannya, dia bisa patah. Maka istausu bin nisa'i khair. Berusahalah untuk terus memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk para wanita. Kemudian di sini beliau berkata, fa'in abad illan nushuz. Setelah diberikan nasihat-nasihat, pesan-pesan dengan cara yang baik, tetapi dia masih enggan. Artinya dia masih cenderung melakukan nushuz, kedurhakaan kepada suami, maka hendaknya sang suami menghajar istrinya. Menghajar, kata para ulama, adalah membelakanginya ketika tidur. Artinya kita memberikan punggung, bagian punggung kita kepada istri tersebut. Wala yukallimuha, dan tentunya kita tidak mengajaknya berbicara. Ini namanya menghajar. Ya, hajar itu hajrul fil mawaji. Ya, hajarlah mereka di atas kasur. Suami menghadap timur, istrinya menghadap barat. Wala yukallimuha, dan tidak diajak bicara, tidak diajak mengobrol. Ini salah satu bentuk menghajar. Fa in aqamat 'alayha hajaraha wa darabaha. Tetapi kalau wanita itu malah menantang, ya melawan misalnya, maka tetap diberlakukan hukum hajar dan ditambahkan dengan sedikit pukulan. Walaupun pukulan ini disebutkan oleh para ulama, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, fa in fa'alna dhalik fadribuhunna darban ghairu mubarrih. pukullah mereka dengan pukulan ghairu mubarrih, yang tidak syadid, yang tidak keras, tetapi pukulan sebagai bentuk takdib, mengajarkan adab dan pendidikan. Itu tahapannya. Dan dalam kondisi seorang wanita nusyuz atau durhaka kepada suaminya, yasqutu yaqsmuha wa nafaqatuha, maka menjadi gugur gilirannya, giliran mabitnya menjadi gugur. Suami bisa saja tidak mendatangi wanita tersebut dan tidak memberikan dia nafaqatuha, nafkah yang seharusnya wajib, ketika wanita tidak mau meninggalkan apa nusyuz, ya, sifat durhaka yang dia lakukan kepada suaminya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qadi Abi Syuja melanjutkan pembahasannya, faslun, pasal, wal khul'u, khulu', tentunya kita pernah mendengar ya, al-khulu', al-khulu' jaizun, khulu' itu jaiz, boleh. Khulu' secara bahasa kata para ulama, naza'a, melepaskan, khul'us siyab artinya melepaskan pakaian. Laki-laki, suami adalah pakaian untuk istrinya. Dan istri adalah pakaian untuk suaminya. Ketika mereka melakukan khulu, maka mereka seolah-olah melepaskan pakaian. Pakaian istri yang merupakan suaminya dilepas. Dan pakaian suami yang merupakan istrinya, yaitu istrinya, dilepas juga. Maka itu disebut dengan apa? Khulu, ya, khulu, jaizun, jaiz, boleh, ala iwadin maklum, tentunya dengan iwad, ya, dengan ganti yang maklum, harus ada iwad. Nah, di sini dikatakan ma'asirul muslimin, fi syara, secara definisi syariat, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan al-khulu', kata beliau, adalah perpisahan antara suami dan istri. Bi'iwadin, dengan membayar ganti. Maksudin, raji'un lijihati zauj. Ya, dengan memberikan ganti kepada suami. Biasanya dalam bentuk mahar. Mahar yang sudah pernah diberikan, dikembalikan. Bilabzi talaqin au khul, baik dengan lafaz talak atau khulu. Sebagaimana seorang suami misalnya, kata beliau, mengatakan khala'tuki ala kada, aku mengkhulu'mu atas begini dan begini, dia sebutkan jumlahnya. Au talaqtuki ala kada, seorang suami berkata, saya talak kamu, tapi tanah yang kemarin saya jadikan mahar untukmu, kembalikan. Kembalikan. Ya. Maka seandainya wanita itu berkata, qabiltu, aku menerima, ya sudah. Jatuhlah di antara mereka yang disebut dengan khulu. Jadi kalau khulu itu didasari atas permintaan biasanya istri. Fi halatil munaza'ah. Ketika terjadi ada sengketa, konflik, tidak jarang istri malah yang lebih dahulu mengajukan. Apalagi di zaman sekarang, mereka datang ke pengadilan dan lain sebagainya. Ala iwadin ma'lum, dengan ganti yang ma'lum. Ya. Di sini, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam suratul Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a." Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami mengambil apa yang sudah kalian berikan kepada mereka, yaitu istri kalian. Illa, kecuali an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali apabila kalian berdua merasa khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah. Artinya sang istri khawatir dia tidak bisa taat. Ya. Tidak bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh suami. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka tidak ada dosa seandainya istri mengembalikan atau membayar sebagai bentuk tebusan atas dirinya. Ini ayat kaitan dengan khulu, ya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Begitupun ada hadis, ya, ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan Thabit Ibnu Qais atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya ada seorang wanita, dan wanita ini adalah istri dari Thabit Ibnu Qais, nama aslinya Jamilah, Jamilah Ibnu Ubay Ibnu Salul, ya, yang merupakan istri dari Thabit Ibnu Qais. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Wanita ini berkata, ya Rasulullah, Thabit Ibnu Qais, ma a'tabu alaihi fi khuluq waladdin. Kalau akhlak, ya Rasulullah, aku tidak ada celah atasnya, atas Thabit. Agamanya juga bagus, ya Rasulullah. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi aku benci kekafiran, ya Rasulullah. Maksudnya benci kekafiran, ya Rasulullah. Aku khawatir tidak bisa memenuhi hak-hak suamiku. Tidak bisa mentaatinya dan lain sebagainya. Ini pengaduan seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, aturiddin alaihi hadiqatahu? Jadi kamu mau nuntut cerai, mau menggugat, mau mengkhulu, meminta khulu? Konsekuensinya ada, engkau kembalikan hadiqah, yaitu kebun yang pernah dia berikan kepadamu. Dia pernah memberikan kebun sebagai bentuk mahar, kembalikan. Apa kata Jamilah, yaitu istrinya Thabit Ibnu Qais? Naam, baik ya Rasulullah, saya kembalikan kebun itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, aqbilil hadiqata wa talliqha tatliqah. Ambil kebun itu wahai Thabit, dan sudah talak saja dia. Ya. Ini dalam agama kita disebut dengan apa? Al-khulu. Ya, al-khulu. Dan disebutkan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa huwa awwalu khul'in waqa'a fil Islam. Dan kejadian antara Jamilah binti Abdullah ibni Ubay ibni Salul dengan suaminya Thabit ibni Qais, ini adalah peristiwa khulu pertama di dalam sejarah perjalanan Islam. Peristiwa khulu pertama dalam sejarah perjalanan Islam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wa tamliku bihil mar'atu nafsaha. Ketika seorang wanita mengembalikan maharnya, suaminya setuju untuk mengkhulu, maka dalam kondisi itu wanita kembali memiliki dirinya dengan seutuhnya. Yang sebelumnya dia milik suaminya, maka dia telah memiliki dirinya sendiri. Maksudnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, la yabqa lizauji alaiha sultan. Artinya bahwasanya suami tidak lagi memiliki kekuasaan atas wanita tersebut. Tidak lagi memiliki apa? Kekuasaan atas wanita tersebut. Li'anna al-khul'a talak ba'in. Karena khulu itu talak ba'in, ya. Jenisnya adalah talak ba'in. Wala raja'ata lahu 'alayha illa binikahin jadid. Dan seorang wanita yang laki-laki yang telah mengkhulu istrinya, maka dia tidak bisa rujuk illa kecuali binikahin jadidin, dengan akad nikah yang baru. Beda dengan talak yang normal, ya. Laki-laki mentalak istrinya, anti talik, talak satu. Ada masa iddah. Dan di masa iddah, seorang laki-laki diberikan hak untuk kembali. Begitupun di dalam talak yang kedua. Tapi di dalam permasalahan al-khul'u, maka sang suami tidak bisa merujuk. Illa binikahin jadid. Kecuali kalau mau menggunakan apa? Akad nikah yang baru. Yang menggunakan apa? Akad nikah yang artinya maharnya baru, akadnya baru, lamaran lagi, dan lain sebagainya. Ya. Itu baru diperbolehkan. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haid. Hulu bisa dilakukan baik saat kondisi wanita sedang suci atau saat kondisi wanita sedang haid. Ini bedanya dengan talak, ya. Kalau talak tidak boleh dilakukan saat haid. Dan talak pula tidak bisa dilakukan saat wanita suci setelah dia dijima. Jadi bolehnya adalah saat dia suci dan belum dijima saat suci tersebut. Kalau sudah dijima, hukum asalnya dilarang, ya, sebagaimana akan dibahas oleh beliau. Wala yalhaq al-mukhtali'ah at-talaq. Ya. Dan tidak dimaksudkan seorang wanita yang dikhulu itu talak. Ya. Karena dia dianggap setelah khulu ya sudah wanita asing saja. Kalau talak itu kan ada masa iddah. Ya, sebagaimana akan kita bahas nanti, salah satu quru, tiga quru, nanti akan kita baca dalilnya. Faslun, pasal yang baru. Wattalaku dorban. At-talak, ya. Talak itu ada dua macam, dua jenis. Sharihun wa kinayatun. Sharih, lapasnya jelas, tidak multitafsir. Tapi kadang orang mentalak istrinya dengan kinayah, dengan kata-kata sindiran atau majas dalam bahasa kita. Ya. Dikatakan di sini, qasarihu thalathatu alfaz. Qasarih thalathatu alfaz. Tentunya para ulama menjelaskan bedanya sharih dengan tidak sharih. Kalau yang sharih, yang jelas itu yang enggak perlu niat. Jadi kalau ada laki-laki mengatakan kepada istrinya, anti taliq. Anti taliq. Maka tidak perlu ditanya, Pak, mohon maaf, tadi Bapak mengatakan anti taliq. Kamu sudah saya cerai. Itu niatnya mencerai bukan, Pak? Tidak perlu. Karena lafaznya adalah lafaz yang sharih. Ya. Adapun lafaz yang kinayah, dia multifungsi. Udah-udah sana pulang ke rumah orang tuamu. Maksudnya apa? Saya lagi pengen sendiri. Saya lagi pengen sendiri. Jadi, kamu pulang dulu sementara waktu. Tapi dia gak katakan sementara waktu. Udah kamu pulang dulu sana ke orang tuamu. Apakah otomatis jatuh talak? Tidak. Tanya, maksudnya pulang ke rumah orang tuamu apa? Iya jelas, saya mentalak dia. Oh, berarti jatuh talak. Tapi kalau kita tanya, maksud kamu mengatakan kepada istrimu, udah pulang sana ke rumah orang tuamu, maksudnya adalah kamu lagi marah dan kamu gak suka mendengar ucapan-ucapan istrimu, ya berarti bukan talak. Ini kalau kata yang digunakan adalah kata kinayah. Talak yang sharih lafaznya ada tiga kata beliau. Yang pertama adalah at-talaq. Itu di Al-Quran diartikan talak. Yang kedua al-firaq. Al-firaq. Firaq itu kan berpisah. Berpisah. Ya. Kalau seorang suami berkata kepada istri, udah lama, mulai hari ini kita pisah ya. Pisah. Ya. Apakah itu kalimat yang sharih atau yang kinayah? Kalau dalam penjelasan beliau itu sharih, pisah. Artinya pisah sudah dimaklumi, artinya talak. Dan dalam percakapan sehari-hari kan kita berkata begitu. Si Fulan sudah tidak bersama lagi ya? Iya, mereka sudah pisah. Dan secara otomatis di kepala kita, pisah itu artinya apa? Cerai. Ya, atau dalam bahasa Arab, firaq. Yang selanjutnya adalah as-sarah. Ya, as-sarah. Jadi ada at-talaq, ada al-firaq, as-sarah. Wala yaftaqiru as-sarihu at-talaqi ila an-niyyah. Dan lafaz-lafaz talak yang sharih ini tidak perlu niat, ya. Dikatakan di sini liwurudi hadhil alfaz fi syara'. Ini disebut dengan lafaz sharih karena memang ada dalil terkait dengan hal ini. Misalnya firman Allah surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Jadi ada talak, ya. Ada juga Al-Ahzab 28 Allah berfirman, wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Dalam surat At-Talaq, au fariquhunna bima'rufin. Jadi ada tiga penggunaan kata talak, sarah, dan al-firaq. Fariquhunna bil ma'ruf. Kamu pisah saja sama istrimu dengan cara yang baik. Pisah di sini diartikan adalah perceraian. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia, kemudian Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wal kinayatu. Adapun talak dengan kata yang sifatnya kinayah, kullu lafzin ihtamala at-talaq wa ghairuhu. Yaitu ucapan-ucapan yang dia bisa dipahami sebagai ucapan talak atau bisa juga tidak dipahami sebagai talak. Yang tahu siapa? Yang mengucapkannya. Yang tahu yang mengucapkannya. Dikatakan di sini, wa yaftakiru ila niyyah. Kata-kata talak yang sifatnya kinayah itu harus ada niat di hati. Karena dia multi tafsir, multi makna. Udah sana pulang ke rumah orang tuamu. Ya. Ini multi tafsir. Apakah itu artinya dia lagi marah, saya enggak mau dekat sama kamu, saya lagi marah, atau memang dia sudah mentalak istrinya? Kalau multi tafsir, hukum asalnya tidak dikembalikan kepada ucapan, tapi dikembalikan kepada niat. Lalu dikatakan di sini, kaqaulihi alhiqi bi ahliki. Contohnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, udah sana pulang ke rumah orang tuamu. Atau seorang laki-laki berkata, ma anti bimra'ati, engkau bukan wanitaku atau istriku. Ini pun butuh kepastian, maksudnya apa? Atau seorang laki-laki berkata, kamu terserah nih mau ngapain? Mau pulang-pulang ke rumah orang tuamu? Terserah kamu. Nah, ini kinayah, butuh penjelasan. Dan kata-kata yang lain. ya. Misalnya la turini wajhaki ba'dal an. Jangan tampakkan lagi wajahmu depanku semenjak hari ini. Ini tidak secara sharih tolak. Maka kita harus lihat niatnya. Niat enggak kelihatan ya, tanya orangnya. Ente ngomong gitu mau mentalak atau gimana? Begitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha anna banatal jun lamma adkhalat ala Rasulillah wadana minha qalat a'udzu billahi mink. Ya. Ada seorang wanita yang biasa dipanggil Ibnatul Jun. Tatkala Nabi mendatanginya, ya. Artinya di malam di mana Nabi mendatanginya, wanita ini berkata, "A'udzu billahi mink." Aku memohon perlindungan darimu, kata wanita ini kepada Nabi. Maka Nabi berkata, laqad uzzi bi'azimin, engkau sudah memohon perlindungan kepada zat yang maha agung, ilhaqi bi ahliki. Udah dah sana pulang saja ke rumah keluargamu. Ini kan kinayah. Ya. Tetapi diartikan bahwa Nabi telah mentalak wanita tersebut. Ya. Dalam riwayat, ya, ada hadis yang menunjukkan bahwa kadang kalimat itu diucapkan tapi tidak jatuh talak. Ya, contohnya adalah kata beliau di sini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kaitan dengan kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ya, yang tidak ikut dalam satu peperangan bersama Nabi, kemudian dihajar, lalu Nabi memerintahkan agar dia menjauhi istrinya. Maka Ka'ab bin Malik berkata kepada istrinya agar dia pulang ke rumah orang tuanya. Ya. Dikatakan sesungguhnya Rasulullah memerintahkanmu wahai Ka'ab untuk menjauh dari istrimu. Maka Ka'ab bertanya, "Utalliquha am madza af'al?" Aku talak atau gimana? Ya, jadi Nabi memerintahkan Ka'ab agar menjauh dari istrinya. Ini kan kalimat yang sifatnya multifungsi. Maka Ka'ab ingin menguatkan, maksudnya gimana? Perintah Nabi ini aku cerai istriku atau gimana? Nah, ini maka dia menjadi multi makna ketika tidak menggunakan kata talak. Ya. Maka dijawab, jauhi istrimu dan jangan mendekatinya. Maksudnya bukan ditalak. Ya. Maka aku katakan kepada istriku, kata Ka'ab bin Malik, al-hiqi bi ahlika. Udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Nah kalimat Ka'ab kepada istrinya, pulang saja ke rumah orang tuamu, apakah disebut talak? Tidak. Karena dia kalimatnya kalimat yang sifatnya kinayah. Bisa nggak jatuh talak? Bisa. Kalau dia meniatkannya di hati. Tapi kalau tidak ada niat di hati, tidak memaksudkan kalimat itu talak, maka tidak jatuh talak. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita baca dari penjelasan Al-Qadi Abi Syuja dan juga rincian atau syarah dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Untuk ibu-ibu di rumah, ayo membuat aneka produk sajian rumah tangga yang menyehatkan seperti roti, kek, bubur, yogurt, dan lain-lain. Dengan resep dari dapur sendiri, lebih mudah dan menyenangkan. Dengan mesin Macbread tipe ARDBM 55X dari Maxindo. Multifungsi untuk memasak aneka panggangan dan hidangan sehat di rumah. Desain mesin elegan dengan material standar food grade yang awet dan higienis. Bawel dari bahan teflon berkualitas. Dilengkapi dengan LCD digital dan tombol pengontrol otomatis berupa slide button yang nyaman. Praktis memasak hanya dengan sekali tekan. Multifungsi untuk aneka kebutuhan, mulai dari fungsi otomatis untuk membuat roti, fungsi mixer untuk membuat adonan, fungsi baking untuk pemanggang, fungsi stir fry untuk menumis, fungsi fermentasi untuk mengembangkan adonan, dan fungsi membuat es krim. Dilengkapi 25 menu untuk memasak otomatis dan berbagai fungsi lainnya. Dengan fungsi sensor program yang dikombinasikan dengan timer, dapat membantu proses penggunaan di tengah kesibukan rumah tangga. Konsumsi listrik yang sangat hemat, mudah dan aman digunakan. Pilihan tepat untuk dapur keluarga modern.

Ya, wallahu alam bisab, innamal a'malu binniat. Ya, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Saya datang, misalnya saya ada tetangga saya mengadakan acara tahlilan atau yasinan, kemudian saya diminta untuk menyampaikan nasihat yang sifatnya kesabaran. Apakah saya boleh datang? Sekedar saya menyampaikan bahwa kesabaran itu wajib dan lain sebagainya, menurut saya wallahu alam bisab tidak masalah. Karena ketika kita diminta memberikan nasihat, kita wajib memberikan nasihat. Berdasarkan hadis Nabi, wa idza stansahaka fansahhu. Kalau mereka minta kepadamu diberikan nasihat, maka berikan mereka nasihat. Hanya saja ya nanti tanggung jawab kita menjadi berat, ya, bahwa kita harus menjelaskan kepada mereka hukum terkait dengan permasalahan tersebut. Jangan sampai malah menjadi samar, artinya jadi samar, orang menjadi bingung. Ini sebenarnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah alam bisawab. Bapak Muzakkar di Padang, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bapak. Volume televisinya dikecilkan. Assalamualaikum. Silakan Bapak, silakan. Ini Ustaz, masalah kita bersolawat Ustaz. Barang siapa yang baca solawat nanti pada akhirnya kita dapat syafaat dari Rasulullah SAW Ustaz. Baik. Dan bagaimana Ustaz kita bersolawat atas Nabi ibaratnya kita pas umrah atau haji itu Ustaz. Dan bagaimana doanya dan waktu berdoa itu apakah mengangkat tangan apa menghadap ke makam Rasulullah atau membelakangi Rasulullah Ustaz. Baik. Menghadap kiblat gitu Ustaz. Baik. Itu saja. Aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bersalawat ya. Pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersalawat. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah dan sampaikanlah salam kepadanya. Maka para sahabat berkata, bagaimana caranya kami bersolawat kepadamu, ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya solawat Ibrahimiyah yang ada di akhir solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya, maka kita bersolawat. Dan kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Dan kita mengucapkan salam kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan kita mengucapkan salam kepada Umar ibn al-Khattab. Ya, ucapkan salam sebagaimana kita mengucapkan salam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah. Kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Lalu apakah ketika kita berdoa kita menghadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dan doa tentunya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adab berdoa yang menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghadap kuburan siapapun. Ya, saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah. Sebagai bentuk menutup pintu yang memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Ada riwayat bahwasanya Hasan, ya, Hasan bin Ali atau yang pasti cucunya Ali, ya, cucunya Ali itu disebutkan dalam kitab Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya salah satu cucu Ali bin Abi Thalib melihat ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam celah yang ada di kuburan Nabi. Tentunya kuburan Nabi di zaman itu beda dengan kuburan Nabi di zaman sekarang. Ya, dia masuk ke dalam celah tersebut, lalu dia berdoa di sana. Ya, maka Nabi cucu Ali berkata, keluar kamu dari tempat itu. Ya, sesungguhnya Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya, dan Nabi memerintahkan untuk kita bersolawat. Ya, dimanapun kita berada, dan sesungguhnya solawat kita akan sampai kepada Nabi dimanapun kita berada. Artinya di sini cucu beliau Ali bin Abi Thalib melarang perbuatan tersebut, yaitu berdoa sambil menghadap ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ya doanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi itu berpotensi menjadi jalan terjadinya perkara yang bertentangan dengan tauhid. Ya, atau kesyirikan, dikhawatirkan seperti itu. Oleh karenanya, ketika kita berdoa, ya berdoalah kepada Allah, memohon kepada Allah. Adapun terkait dengan Nabi, kita membaca salawat, kita mengucapkan salam kepada beliau. Adapun saat kita hendak berdoa, ya kita hadapnya hadap kiblat, ya. Berdoa menghadap kiblat, ya. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah harus ditunjukkan kepada Allah. Dan kiblat adalah asyraful jihah, sebaik-baik arah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau bertanya. Silahkan Ibu. Ustaz, kalau kita bertawasul dengan Asma'ul Husna. Yang saya nggak pandai bahasa Arab, Ustaz. Jadi, misalnya kita butuh dengan Al-Ghafar, Al-Razzaq, Al-Latif dan yang sekiranya itu saya butuhkan gitu, kita berdoanya seperti apa ya Ustaz? Baik. Ibu pakai bahasa Arab bisa? Bahasa Arab ya bisa, cuman enggak pandai kali Ustaz. Baik. Itu ya. Saja Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku kabulkan. Di situ ke ayatnya umum, umum artinya tidak dibatasi dengan bahasa apa. Ya, ud'uni, minta saja kepadaku, astajib lakum, aku akan berikan, kata Allah. Dalam ayat Allah katakan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini sangat dekat dengan hambaku. Aku kabulkan doa-doa mereka. Dalam hadis Rasulullah bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Lalu bagaimana? Saya pengen pakai Asmaul Husna. Ya sudah, pakai bahasa kita. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Berilmu, berikan untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi Rizki, berikanlah aku kelapangan rizki. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penyembuh, Zat yang Maha Penyembuh, berikanlah aku kesembuhan. Tidak masalah. Ya, kalau memang ibu tidak bisa menggunakan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Tidak ada larangan kita berdoa dengan selain bahasa Arab. Allah alam bisawab. Baik, ada pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Bagaimana mengetahui suatu kemaksiatan itu dikarenakan boleh hawa nafsu atau godaan syaitan? Pertanyaannya belum jelas, coba kita ulang. Bagaimana mengetahui suatu kemaksiatan itu dikarenakan boleh hawa nafsu atau godaan syaitan? Bagaimana cara kita mengenali kemaksiatan? Maksudnya begitu. Tentunya kemaksiatan dijelaskan oleh Rasulullah, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia jatuh kepada yang haram. Ya. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya perkara maksiat itu sederhana. Ya. Yaitu sesuatu yang membuatmu gundah, membuat hatimu gundah, wa karihta an yattali ilaihi ahadun, ya masyaka fi qalbik, ya sesuatu yang membuat hatimu tidak tenang dan engkau malu seandainya dilihat oleh manusia, itu maksiat. Saat kita melakukannya hati kita tidak tenang. Dan yang kedua, kita malu jika itu dilihat oleh manusia atau diketahui oleh manusia atau didengar oleh manusia. Itu maksiat. Ya, itu maksiat secara kaidah ya seperti itu. Ya walaupun tentunya ini berlaku untuk orang-orang yang berilmu, yang beramal soleh. Adapun orang yang tidak berilmu, dia tidak malu. Bukan berarti kalau dia tidak malu bermaksiat, oh berarti itu bukan maksiat. Atau ada orang-orang yang nyaman dengan maksiat, oh hati dia enggak gundah kok, berarti dia bukan maksiat dong. Enggak juga seperti itu pengertiannya. Tapi kalau orang yang beriman kepada Allah, dan dia jatuh kepada kemaksiatan, hatinya gundah, dan dia malu dilihat oleh manusia. Allah alam bisawab. Ada penolong dari Solok nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, dari mana? Saya hamba Allah dari Solok, Sumatera Barat. Di Solok? Ya, akan saya tanyakan, Ustaz, tentang ziarah kubur itu, Ustaz, kepada ibu bapak, kaum muslimin muslimat, apakah ada dalilnya? Baik. Yang kedua, Ustaz, apakah kita boleh membaca Al-Quran dekat kuburan itu? Yang ketiga, Ustaz, tentang berdoa tadi, Ustaz juga mengatakan berdoa itu menghadap kiblat. Ada juga saya mendengar dari Ustaz yang lain, kalau kita berada kubur, mendoakan ahli kubur itu menghadap kepadanya sebelah depannya. Tapi menghadap kepadanya, kita berarti membelakang kiblat, menghadap kepadanya. Dari depannya. Bagaimana nih Ustaz? Tahun terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ziarah kubur adalah sunnah. Di antara sunnah-sunnah Nabi adalah ziarah kubur. Berdasarkan hadis di mana beliau berkata, "Fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-maut." Lakukanlah ziarah kubur, sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat, "Aktsiru dzikraha dzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Dzikrul maut. Al-maut. Al-maut itu adalah hazim, pemutus kelezatan. Dalam riwayat, beliau mendatangi para sahabat di Baqi mendoakan mereka. Dalam riwayat, riwayat Aisyah, beliau bertanya kepada baginda Nabi, apakah yang harus diucapkan ketika datang ke kuburan, maka Nabi mengajarkan, "Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimina wal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahikun, nas'alullahu lana walakumul afiyah." Dari rangkaian dalil-dalil tersebut menunjukkan kepada kita bahwa ziarah kubur adalah sunnah. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat kaitan dengan ziarah kubur bagi kaum wanita. Antara yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, bahkan ada yang mengatakan haram. Ya, pendapat yang saya baca, saya cenderung kepada makruh. Ya, pendapatnya makruh. Dan juga para ulama mengatakan tentunya ziarah kubur yang disunnahkan itu yang tidak tercampur di dalamnya dengan kesyirikan-kesyirikan atau penyimpangan-penyimpangan. Ziarah kubur itu dalam agama sudah ditentukan tujuannya. Satu, untuk mengingat kematian. Dua, untuk mengucapkan salam. Tiga, untuk mendoakan. Bukan untuk tabarruk mencari keberkahan dari kuburan tersebut. Ingin mendapatkan kesembuhan, kesehatan, kenaikan pangkat, gaji, dan lain sebagainya. Tentunya ini adalah bagian dari pelanggaran atau penyimpangan dalam ziarah kubur. Begitupun hukum asalnya kita ziarah kubur ya orang tua kita, saudara kita, keluarga kita. Tidak perlu kita ziarah kubur sampai keluar kota. Saya tinggal di Jakarta, saya tidak perlu ziarah kubur ke mana? Ke daerah-daerah di luar kota sana menggunakan bis dan lain sebagainya. berdasarkan hadis di mana baginda Rasulullah berkata, la tashuddu ar-rihal. Ya, janganlah kalian melakukan safar perjalanan panjang kecuali ke tiga masjid. Tiga masjid ini, kata baginda Rasulullah, adalah Masjidil Haram, masjidku, Masjidil Aqsa, dan masjidku. Masjidku di situ adalah Masjid Nabawi. Artinya kita tidak boleh melakukan safar untuk niat ibadah ke satu tempat kecuali ke tiga masjid tersebut. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kaitan dengan membaca Quran di kuburan, ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa membaca Quran di kuburan adalah perkara yang dilarang. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh syaitan. Artinya kuburan itu tidak dibacakan di sana Al-Qur'an. Tidak dibacakan di sana Al-Qur'an. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun pendapat yang lain mengatakan tidak masalah membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Misalnya mereka berdalil dengan hadis Iqra'u mautakum surata Yasin. Bacakan kepada orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Ini hadisnya dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, hanya saja beliau melemahkan hadis ini, begitupun Imam Nawawi melemahkan hadis ini, walaupun sebagian ulama, kalau saya tidak salah Ibnu Hibban, kalau saya tidak salah mensahihkan hadis ini. Oleh karenanya, para ulama sebagian membolehkan, ya sebagian membolehkan. Walaupun ini umum kan, kalau hadis ini umum, mau di kuburan, mau di rumah atau yang lain sebagainya. Dan mereka pun berdalil dengan hadis Amr bin As ketika berwasiat kepada keluarganya, kalau nanti aku meninggal, bacakan beberapa khawatim suratil Baqarah sebelum kalian meninggalkan kuburku. Ini dijadikan dalil atas yang membolehkan. Ya, saya cenderung kepada ya baca Quran pada tempatnya, di masjid atau di rumah. Adapun di kuburan, menurut saya Allah alam biswab, ya kita jadikan tempat mengingat kematian, mendoakan. Adapun membaca Al-Quran, saya rasa ada tempat yang lebih pas, yaitu di masjid atau di rumah, ya dan lain sebagainya. Dan nanti kalau kita sudah bahas poin ini sebenarnya masih panjang pembahasannya. Ada pembahasan tentang hukmu ihda thawab qiraatil Quran, hukum menghadiahkan pahala dari bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal, dan khilafnya adalah khilaf yang masyhur. Ya, ada Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sampai, ada Imam Ahmad yang mengatakan sampai, dan itu sudah berulang-ulang kita sampaikan. Yang terakhir masalah doa ya tadi, ya doa hukum asalnya menghadap kiblat. Menurut saya doa ya menghadap kiblat. Ya, doa hukum asalnya apa? Menghadap kiblat. Sebenarnya bisa saja kita cari solusinya. Ya, kita misalnya berada di sebelah sini, kalau saya di depan saya kan kiblat. Saya tinggal di Jakarta, itu depan saya kiblat. Kalau di depan saya kuburan ya bentuknya seperti meja ini. Ketika saya menghadap jenazah, di waktu yang sama saya menghadap apa? Kiblat. Apakah boleh berdoa di kuburan? Apa salahnya? Bahkan ada hadis di mana Nabi memerintahkan kita mendoakan. Ya, Rasulullah misalnya berkata kepada para sahabat, "Is'alu li akhikum as-sabat fa innahu sayus'alul an." Ya, berdoa, doakan sahabatmu ini diberikan keteguhan iman, sesungguhnya dia akan ditanya sebentar lagi. Ya, Nabi memerintahkan mendoakan orang yang sudah meninggal, ya. Tidak masalah, hanya saja apalagi kuburan-kuburan orang soleh, kuburan disebut kuburan para wali, itu kita ya jangan sampai membawa harapan-harapan, keinginan-keinginan, keyakinan doanya akan dikabulkan dan lain sebagainya. Ya, wa annal masajidalillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga. Kalau kunut witir itu dilakukan sebelum ruku atau sesudah ruku, dan apakah dirutinkan? Syukran dari hamba Allah di Halmahera. Allah alam bissawab, ya, yang kita ketahui, ya, yang saya ketahui selama ini, ya sebelum setelah ruku. Ya, setelah ruku. Kunut witir setelah ruku, walaupun nanti ada khilaf lagi di kalangan para ulama, kapan kunut witir itu dilakukan. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, hanya di 10 hari terakhir ya, di bulan suci Ramadan. Tapi pendapat sebagian ulama mengatakan tidak masalah dilakukan setiap kali witir, artinya setiap hari. Ya, ya. Ada hadis Hasan bin Ali kalau saya tidak salah ya, bahwa Nabi mengajarkan kami doa Allahumma hdina, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, sampai akhir. Ya, Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz. Iya. Misalkan ada jenazah meninggal di rumah. Iya. Habis itu sudah meninggal, kita membaca keluarganya membaca Al-Qur'an atau surah Yasin, itu dibolehkan? Apa hukumnya? Baik. Itu saja, Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam kitab Taudihul Ahkam, ya Syarah Bulughul Maram, di sana penulisnya menjelaskan bahwa hadis Iqra'u ala mautakum surat Yasin adalah hadis yang mukhtalafun fihi, yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Sebagian mengatakan hadis ini lemah, dan yang mengatakan hadis ini lemah, pendapatnya adalah pendapat yang lebih kuat. Itu adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, An-Nawawi, Ad-Daruqutni, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini bisa dipakai sebagai dalil. Ya. Oleh karenanya, para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya hukum membacakan surat Yasin di sisi orang yang sudah meninggal, beliau katakan tidak masalah. Ya, bi'tibar man shahha hadzal hadis. Kalau ditinjau dari sisi bahwa ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini. Dan yang saya tahu, ini pun yang dipatuakan oleh para ulama kontemporer seperti Dr. Saleh Fauzan, Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan pendapat yang sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya masalah ini adalah masalah yang diperdebatkan oleh para ulama berdasarkan penilaian kepada hadis antara yang mengatakan sahih atau tidak sahih. Maka ini masalah yang wallahul muwaffiq, masalah yang luas ya, walaupun dari sisi derajat hadis kata para ulama pendapat yang lebih kuat hadis itu adalah hadis yang lemah ya, walaupun sebagian ulama mengatakan sahih atau bisa dipakai sebagai dalil. Allah alam bisab, ini yang bisa kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.